Kita emaruan lagi. Adela. Buat AMC semuanya. Bojonegoro. Hai sayangku, hari ini aku Syanti. Syanti bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakan. Hai sayang.